meninggalkan kamu yang aku. direstui. Nyanyi bareng ya. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mertumu mulai. Berdoa anakmu pikiran diparingi restu marah calon besarmu. Sasanani hati iki loro-loro, cintaku terhalang oleh restu mewong tua. Jari ni janjimu urip barengan di bongkok, Biar gak tonjok menonjok, oke? Okay? Centini, kamu jangan pergi Centini. Thank you. Lambaikan tangannya bareng-bareng ya. Kita goyang lagi bro. Tepuk tangan untuk Nela Karisma. Luar biasa. Hai, kototoci. Wis nasibe kutu koyong ini bisa. Duwe bojo kora tau ngepenake. Seneng muri ngomong ane senge. Kutu tak terima bojoku pancen. Kita nyanyi bareng-bareng ya.

Nela. ada yang tahu lagu ini. Janji, janji, janji marang awakku. Nyatane mong palsu, palsu soko lambemu. Sadane aku ngerti kowe kuwi mong ngapusi. Nanging apa awak iki KJNI Nela Lovers, terima kasih. Setengah mati Tresno sengang wis cukup anggon mulai sediwo nek pancen ra tresno tresno luwe pencet kowe lunga ora cocok sira gawe atiku nangso mending pedo bae golek tresno sing liyane. SNC Indonesia. Kita lambaikan tangannya bareng-bareng, bro. Raja-raja Sawer merapat semuanya, guys. Sawer no kabe, kata Rimas. Sarangan kang tadi saksi nalikone taman semono. Raja-raja Sawer kumpul. Ono pinggir telogo, aku bisa apa. Thank you. Kejoko ngeronto neng dodo. Beri neng dodo, kutulilong aku mau tinggal no. Ayo yang keras dong, say. Hey!

Yang bisa lagunya kita nyanyi bareng ya. Bareng artis cantiknya Jawa Timur Indonesia. Hada, Nela, Karisma, Republik Pedro, SNC, Mania. Sing usah riko kate. Thank you. edan lah kok sirahku sing payu oleh ngamlengan curhat nek ambok leh dorong rapi jodemok lah terus piye pacaran kon lola lola gasare simpok piye lulusan pondok kudune kenceng ngojo sampe Terima kasih, Bos. Oke. Okay.